Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hari ini adalah hari kedua dari kegiatan daurah kita kali ini. Kita akan memasuki pada tema kedua yang akan saya sampaikan dalam daurah kali ini, yaitu tema kembali kepada ulama, al-ulama al-akabir, bukan sekedar kata-kata yang indah diucapkan oleh lisan. Judul ini memang dipilih dan ditetapkan untuk mengingatkan seluruh salafiyin terkait salah satu prinsip pokok al-manhaj salafi, salah satu prinsip dasar manhaj yang diwariskan oleh as-salafus salih adalah saat terjadi permasalahan besar terkhusus menimpa kaum muslimin dan mengancam keselamatan iman, keselamatan akidah, ibadah, atau keselamatan dan keamanan hidup mereka di negerinya, adalah wajib untuk mengembalikan kesimpulan hukum dan jawaban terhadap problem atau fenomena tersebut kepada al-ulama al-akabir, atau disebut juga dengan istilah al-ulama al-kibar. Para ulama kita sejak dulu selalu menekankan prinsip ini. Prinsip yang sebenarnya secara dalil-dalil dan nusus, nas-nas Al-Quran dan Sunnah, perkara yang atau dalil-dalil yang bersifat muhkam, bukan dalil-dalil yang mutasyabih, mutasyabihah. Dalil-dalil atau adillah yang bersifat muhkamah. Namun di saat fitnah terjadi menimpa umat, dalil-dalil yang tadinya sudah muhkamah itu pada penerapannya dijadikan mutasyabihah. Pada penerapannya ada upaya-upaya pengkaburan penerapan dalil-dalil tersebut. Prinsip ini di samping dinasehatkan oleh salaf sebagaimana insyaallah kita akan dengar, juga dipraktekkan oleh mereka dalam menghadapi fenomena dan problem yang menimpa umat. Contohnya, saat fitnah kaum Haruriyah atau kaum Khawarij muncul, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Ibnu Abbas untuk menasehati mereka dan menjawab upaya pengkaburan makna dan penerapan dalil-dalil yang dilakukan oleh kaum Haruriyah yang diutus oleh khalifah, seorang yang memang dikenal kala itu bagian daripada al-ulama al-kibar dari kalangan sahabat yang masih hidup pada waktu itu, tergolong seorang alim yang bukan hanya mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum akidah praktis, ya, keimanan begitu saja enggak, tetapi seorang alim yaitu sahabat Ibnu Abbas yang cepat, cermat, teliti di dalam menyikapi dan menyingkap upaya pengkaburan tadi, syubhat, yang apabila datang syubhat mendadak belum dipersiapkan sebelumnya. Beda kalau memang sudah siap-siap ini. Syubhatnya mereka adalah A, B, C, D, dipersiapkan. Itu juga yang bisa melakukannya seorang yang berilmu tentunya. Tetapi salah satu kelebihan ulama al-akabir itu apabila datang syubhat mendadak, beliau-beliau itu bisa yastakhrij al-adillah wa ma'aniha wa tafasiraha untuk merobohkan syubhat itu tadi. Cepat menghadirkan dalil-dalil syar'i untuk menjawab secara rinci kesalahan-kesalahan mereka itu, syubhat tersebut. Ini mereka al-akabir. Makanya kalau kita baca, kita renungi, kita kaji dialog sahabat Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij, akan kita dapati beragam ilmu di situ. Beragam ilmu. Bab-bab ilmu ditampilkan oleh sahabat Ibnu Abbas saat menghadapi kaum Haruriyah. Di antara yang menarik dari dialog itu adalah Ibnu Abbas mengajukan salah satu pertanyaan yang dikedepankan oleh beliau adalah afikum ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di tengah-tengah kalian ini, di barisan kalian, barisan perjuangan kalian ini, ada satu orang sahabat Nabi? Mereka terdiam. Sahabat Nabi yang kepada mereka Al-Quran itu turun dan tahu maknanya. Sahabat Nabi yang ditanyakan. Siapa sahabat Nabi posisinya pada waktu itu di hadapan umat? Mereka adalah akabirul ulama, ulama-ulama kibar yang bisa menjawab tantangan yang muncul seketika dengan cermat, teliti, rinci, disertai tentunya dengan, dan ini yang tidak boleh dan tidak bisa dilupakan, adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia. Ini penting. Maka kaum Haruriyah tidak mampu menjawab pertanyaan yang besar ini dan pukulan telak bagi mereka. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Nasihat-nasihat berlisan yang ternukilkan dari as-salaf, antara lain dan yang masyhur adalah nasihat sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhaduhu an asagirihim wa shirarihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kebaikan akidahnya terselamatkan dari syubhat-syubhat, kebaikan imannya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, kehidupan sosial kemasyarakatannya, muamalahnya, keamanan negerinya akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka senantiasa selalu berprinsip apa? Mengambil ilmu atau fatwa, bimbingan dalam kasus-kasus besar kepada al-ulama al-akabir, ulama kibar di kalangan mereka. Dan apabila mereka sudah mulai mencari fatwa kepada al-asagir, asagir diterjemahkan dengan dua makna. Yang pertama adalah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah, dan yang lainnya ahlul hizbiyat atau asagir, orang-orang kecil dari sisi umurnya, masih muda, menunjukkan belum banyak pengalaman. Belum banyak pengalaman menghadapi permasalahan-permasalahan umat, fitnah-fitnah yang menimpa umat dan syubhatnya pada masing-masing fitnah. Belum punya pengalaman yang cukup. Karenanya salah satu sifat al-ulama al-akabir yang disebutkan oleh Imamul Hasan al-Basri, al-fitnatu idza ja'at aw nam idza aqbalat 'alimaha kullu 'alimin wa idza adbarat 'alimaha kullu jahilin. Bahwa fitnah itu pada awal munculnya, api fitnahnya itu masih kecil jauh di sana, al alim al kabir, kabir fil ilmi, kabir fi al-fadl wa kabir fi tajrubah, besar atau tua umurnya dari sisi umur, atau dia kabir dari sisi keutamaannya, atau dia kabir dari sisi pengalamannya, mengetahui fitnah itu, itu fitnah itu akan nanti ke arah sini dan dia akan datang begini. Maka para alim ini memberikan rambu-rambu kepada umat, mulai membentengi umat, mempersiapkan umat untuk mempertahankan akidahnya, manhajnya dan seterusnya. Al-alim, waspada, hati-hati, begini dan begitu, Allah mengatakan demikian, persiapan menghadapi fitnah. Hadis Rasul mengatakan demikian, wahai umat, jauh-jauh hari. Seorang alim sudah bisa memperkirakan efek negatif yang akan muncul dari fitnah ini berdasarkan dalil-dalil. Wah, kalau sudah mulai ada ucapan seperti ini, biasanya nanti akan melahirkan keyakinan-keyakinan seperti ini, akan memunculkan sikap-sikap seperti ini pada umat. Maka alim mempersiapkan benteng itu tadi. Itu fitnah ketika awal muncul percikannya, belum berkobar apinya, apalagi sudah mulai membakar, belum, baru percikan api fitnah. Dan ulama pun mengobatinya dengan tenang, dengan hikmah, dengan akhlak. Itu ulama al-akad. Sementara fitnah kalau sudah pergi, sudah lewat. Kalau sudah lewat berarti yang terbakar sudah banyak. Yang roboh juga sudah banyak. Yang hancur dan hangus sudah banyak. Baru di saat itu orang jahil tahu, oh iya fitnah. Loh kok baru sekarang kamu? Sudah hancur nih semua, sudah pecah ini, sudah saling bongkar aib nih. Banyak orang jadi sesat manhajnya tuh. Lihat, si jahil baru tahu nih setelah lewat. Iya fitnah itu fitnah. Ketika awal diberitahu karena jahil, oh, nggak mungkin lah itu. Oh itu sih terlalu berlebihan. Ya akhi, ini bimbingan alim kabir. Untuk kita waspada, menghindar dari itu, menjauh dari itu. Hati-hati. Bangga, jahil. Baru sadar ketika dia melihat ke kanan, hangus orang ini. Itu hangus juga. Yang ini sudah enggak terlihat kecuali giginya. Hancur. Rumahnya itu terbakar. Dindingnya itu roboh. Warungnya itu juga hangus. Sudah dia melihat mayat-mayat bergelimpangan, baru sadar, iya fitnah. Ini sejarah. Dari satu fitnah ke fitnah berikutnya. Al-Imamul Hasanul Basri menggambarkan dua jenis manusia. Yang pertama, alim. Yang kedua, jahil. Alim adalah pihak yang bisa membaca dan mengidentifikasi fitnah ketika baru awal akan muncul percikannya itu. Terlihat, nah itu. Jahil seperti tadi yang saya gambarkan. Tapi seringnya kalau jahil murni karena kebodohan, murni karena ketidaktahuan, biasanya kalau sudah tahu dan merasakan, dia sadar. Iya. Anak selama ini jahil. Sekarang saya percaya. Sekarang memang iya. Astagfirullah. Ini jahil. Seringnya seperti itu kalau murni urusannya karena apa? Kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan, tidak ada ilmu. Tapi ada golongan ketiga yang mungkin disebutkan dalam nas-nas Al-Qur'an, nas-nas hadis, yang fitnah ketika datang dia tidak tahu, tidak menyadarin. Ya. ketika awalnya saat fitnah terjadi dan sudah banyak memakan korban, dan dia tahu ini adalah fitnah, bahwa yang itu adalah syubhat, sebenarnya yang dulu beredar, yang dulu dikampanyekan, itu sebenarnya adalah kedustaan-kedustaan. Setelah tahu bahwa itu adalah fitnah, dia tetap gak peduli, masih menghasung fitnah tadi, masih saja menyuarakan kesesatan tersebut. Ini namanya kelompok ketiga, namanya safih, orang yang dungu, sahibu hawa, pengekor dan pengikut hawa nafsunya, gengsinya. Gak mau kemudian dirinya, apalagi orang lain, tahu bahwa kamu selama ini jahil. Gengsi dia. Enggak. Akhirnya memaksakan diri, memoles. Ya. Syubhat yang lama yang sudah terbantah dengan syubhat baru lagi. Antum lihat secara praktek. Al-Ikhwanul Muslimun dulu slogan mereka apa? Ijtama'na fi mattafaqna 'alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersatu, bergabung satu organisasi, satu derap langkah perjuangan dalam perkara-perkara yang kita sepakat dalamnya, satu kata tentangnya, tidak ada beda pendapat di antara kita. Sementara dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat, berselisih pandang, sudah kita saling memberi uzur, saling memaafkan, saling mentoleransi. Makanya ikhwan muslimin siap bergabung dengan siapa saja, walaupun dengan Nasrani, walaupun dengan komunis, walaupun dengan ahlul bid'ah yang jelas-jelas penyimpangannya. Kenapa? Kaidah itu tadi yang dimasyhurkan oleh Al-Hasan Al-Banna. Akhirnya yang terjadi apa? Kerusakan. Bergabung dengan Syiah Rafidhah demi persatuan, memuji ulama-ulama Syiah, dipuji, diundang, disambut, dipeluk, buku-bukunya disanjung, buku-buku Syiah. Demi apa? Persatuan umat. Loh ya sih itu Syiah. Sudahlah, kita toh sama-sama menyembah Allah. Jangan bersisih. Ya enggak apa-apa lah. Mereka Syiah punya keyakinan, mereka juga punya dalil. Enggak usah dipermasalahkan. Ini syubhatnya ikhwanul muslimin dulu dan sudah usang. Dan sudah memakan korban. Banyak yang hangus-hangus itu tadi. Sudah banyak di berbagai negeri, di berbagai negara. Hangus akidah umat. Hangus dakwah. Hangus bahkan negara. Negara hancur. Gara-gara ikhwanul muslimin. Gara-gara kaidah itu tadi. Bukan saatnya kita membahas ini. Apakah kemudian orang-orang ikhwanul muslimin yang jahil berhenti sampai di sana dan menyadari bahwa ini kesalahan kita, kita harus berbenah. Selama ini kita tidak ada keseriusan membenahi akidah tauhid, hancur kita. Tuh ingat peristiwa di negara sana, itu lihat di negara sana, ingat kasus ini, ingat kasus itu. Banyak contohnya. Tapi gengsi dan hawa nafsu. Mereka sudah tahu bahwa kaidah yang tadi saya sebutkan itu sudah terbantah oleh ulama. Maka muncul akidah berikutnya yang masyhur dengan istilah manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah. Apa muwazanah maknanya? Manhaj perimbangan adil sportif dalam bahasanya mereka. Jadi kalau mengkritisi seseorang, jangan hanya mengkritisi saja, sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Demi kita adil, sportif. Hal ini dimotori oleh Salman Al-Auda dan yang lainnya dari tokoh-tokoh sururiyah. Bangkit ulama kita, Al-Akabir, menyelamatkan umat dari syubhat ini. Enggak semuanya mau menerima nasihat ulama. Keluar syubhat-syubhat, tulisan-tulisan, nanti kita akan bacakan insya Allah beberapa tulisan ulama kita yang menjelaskan tentang itu. Walaupun cuma baca judulnya aja. Karena kalau mau baca kitabnya ya daurah ini 15 hari. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, terbantahlah syubhah al-muwazanah. Enggak kapok mereka. Muncul lagi fitnahnya Abul Hasan al-Ma'ribi. Mengemas slogan Ikhwan Muslimin yang awal itu, yang sudah menghanguskan akidah, manhaj, dakwah, bahkan negara umat, kemudian terbantah dengan yang berikutnya pun terbantah syubhat yang kedua, buat syubhat baru, sama intinya, casingnya itu berbeda, beda casing aja, tapi mesinnya, onderdilnya sama, casingnya aja yang berubah, ya kan? Tadinya nggak pakai casing, sekarang pakai casing. Tadinya cuma gini, iya, ini casing. Tutup. Ada yang bilang ini bis-bisan ini bis, bukan ya Fi, ini tisu. Ah, ini kok tisu? Bis ini. Yang satu bukan, ini kue, kue lapis. Ah, kue lapis gimana sih? Ini tisu. Nggak percaya, buka. Nah. Sudah ketahuan kalau yang seperti ini orang paham ini adalah tisu isinya. Dirubah lagi nanti. Dibuat kayak bantal. Orang yang pintar, orang yang berilmu dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa berikutnya, dia tahu. Oh, ini tisu. Enggak, tisu. Mirip. Abul Hasan mengeluarkan prinsipnya yang dia beri nama atau dia istilahkan dengan redaksi nuridu manhajan wasi'an fadfada yasa'ul ummata kullaha. Mau menyerang Syekh Mukbil dan Syekh Rabi. Di zaman Syekh Mukbil dia enggak berani. Syekh meninggal, wafat, dia mulai memunculkan, dia enggak sadar bahwa di situ ada mujahid besar berikutnya, yaitu Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nah, mulai Abul Hasan menerapkan kaidah Ikhwanul Muslimin yang sudah dirubah apanya? Casingnya. Nah, apalagi Abul Hasan pandai memang, luar biasa. Cerdas, genius. Nah, banyak yang terkagum-kagum sampai dari orang Indonesia pun yang dulu berangkat ke Yaman di masa Syekh Mukbil masih hidup, itu lebih milih untuk berangkat ke pondoknya Abul Hasan. Enggak mau ke Damas, ke tempat Syekh Mukbil. Karena ada itu tadi, merasa di situ mereka akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Abul Hasan memunculkan syubhat ini. Bangkit ulama kita terkhusus Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, membongkar, mempreteli syubhat-syubhat Abul Hasan setelah didahului dengan upaya-upaya nasihat. Telepon, kirim surat, atau ketika datang ya, ke Mekah, didudukan, diarahkan sekali, dua, tiga kali, tetap aja milih untuk lebih terbongkar syubhatnya, maka berbentuklah karya-karya beliau, sekian karya, karena syubhatnya pun dikemas dengan kemasan macam-macam kemasannya itu ya. Maka Syekh bantah yang kemasan ini dalam satu kitab, kemasan yang ini dalam satu kitab lagi. Kemasan ini satu kitab lagi. Supaya umat tahu hakikat ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Syubhat Abul Hasan terbantah. Slogan Ikhwanul Muslimin yang dulu masih terus dipertahankan ini. Tisunya ini masih dipertahankan. Tisu ya tisu gitu ya. Dibuat kemasan baru lagi. Dimotori oleh Ali Hasan Al-Halabi. Nah. Dengan mengatakan sekian redaksi ini. Sekian redaksi, enggak kalah licinnya yang ini. Ya. Ilmu jarh wa ta'dil itu hanya khusus dalam periwayatan ilmu hadis. Bukan untuk menilai, mengkritisi ahlul bid'ah atau akidah. Ya. Terkait itu aja. Dan ini dipretelin lagi. Ya. Redaksinya nanti. Nah, barakallahu fikum. Jadi kayak orang jual mobil selundupan, tahu mobil selundupan? Kalau dijual utuh gitu ketahuan ketangkap kan? Dijual mesinnya, diambil turbonya, diambil apalaginya, ininya semua pecar sana sini, ya laku. Orang yang ngerti tahu, oh bahaya ini. Loh, ini mesinnya Mercy, iya Mercy. Tapi kalau dipasang ke casing yang ini bahaya nanti. Ya, ada yang ngerti mobil? Ya. Nah. Loh ini turbonya anu loh, BMW. Iya, bagus ini nanti kita pasang kok. Panther. Heh. Kalau dipasang ke panther itu jadinya nanti gini loh. Yang ngerti. Yang enggak ngerti, wah kamu ini sok. Loh kok sok? Ini loh caranya gini. Loh sudahlah kamu, enggak sabaran berdiskusi ilmiah. Nah, Syekh Naradi pretelin satu-satu tuh. Terus nih, bahayanya, nih, syubhatnya, nih, dalilnya, nih, akibatnya, nih, negatifnya. Al-Halabi. Jadi dari waktu ke waktu mereka enggak bosan. Jangan dikira bahwa muslimin tetap sejak dulu hanya memakai istama'na ala mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan. Di makhtalaf nafiyus ini lagu lama. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka al-ulama al-akabir adalah orang-orang yang disebutkan atau disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini sifat-sifat ulama al-akabir. Qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluhu. Akan membawa panji ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu Islam, ilmu akidah, iman dan seterusnya. Pada setiap generasi adalah orang-orang al-udul. Yang bersifatkan dengan sifat adil. Kenapa adil? Karena berilmu. Kenapa beradil? Berilmu karena dia bertakwa. Adil, amanah, jujur. Ini makna al-udul. Berilmu dan bertakwa, beramal dengan ilmunya, melandasi sikap-sikapnya di atas ilmu dan takwa, adil dan sportif. Ini al-udul. Jujur dalam sikap-sikapnya, baik lisannya maupun sikap-sikap maknawinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa pekerjaan al-udul pada setiap generasi? Nabi mengatakan, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wantihala al-mubtilin wa ta'wila al-jahili. Mereka-mereka ini adalah tugasnya dan pekerjaannya membersihkan ilmu ad-din, ilmu iman, ilmu manhaj, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan penafsirannya, ilmu yang terkait dengan sunnah dan penafsirannya, dari noda-noda tahrif, penyelewengan makna yang sengaja dilakukan oleh ahlul batil dari kalangan orang-orang yang ekstrim kanan maupun kiri. Itu tugasnya. Sehingga dia selalu mengikuti sang udul ini tadi, ulama al-udul ini, di setiap generasi. Nah, ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum, generasi Al-Imam Ahmad, tampil beberapa ulama di kalangan itu, dan yang tertingginya adalah Imam Ahmad rahimahullah, Imam Sunnah. Para udul tersebut membantahi kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah dengan syubhat-syubhatnya dan resiko yang dihadapi mereka para ulama al-udul. Begitu juga generasi Al-Imam Al-Bukhari dan yang bersamanya dari kalangan udul pada waktu itu. Generasi berikutnya dan berikutnya pada masa Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Ajurri. Mereka semua berjuang membersihkan ilmu agama ini dari penodaan tahrif, dari ahlu tahrif. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terus sampai masa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, murid-muridnya Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Sampai masa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di masa itu pula hidup Asy-Syaukani, As-San'ani. Di samping mengajarkan dan menulis karya-karya fikih dan akidah murni, mereka juga menulis bantahan-bantahan. Sampai muncul a'immatud da'wah di masa Al-Imam Abdurrahman ibn Hasan, ibn Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para masyayikh yang lainnya, ulama turun-temurun. Al-udul. Di setiap generasi ini muncul fenomena, muncul masalah-masalah kontemporer pada zamannya. Fitnah-fitnah, kedustaan-kedustaan. Ulama itu menulis surat-menyurat, karya-karya, dan tersimpan sampai sekarang. Sampai di masa kita hidup ini pun bertahap masa ini tadi. Mungkin di antara antum baru ada yang mengenal manhaj salafi 15 tahun yang lalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi fitnah 16, 17, 20, 25 tahun yang lalu yang terjadi. Ada di antara antum yang baru mengenal manhaj ini 5 tahun yang lalu. Dia tidak tahu kasus demi kasus, fitnah demi fitnah yang terjadi dan apa saja bimbingan-bimbingan ulama tentangnya. Maka penting kita mengambil pelajaran dan bimbingan para ulama yang mengikuti perkembangan demi perkembangan umat tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu barokah fatwa, barokah bimbingan dan jawaban-jawaban terhadap fenomena umat, peristiwa yang menimpa umat, Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar di antara atau di tengah-tengah kalian. Iya. Mau cari jawaban tentang problem yang terjadi ini di zaman kita, kita lihat siapa al-kibar. Cepat kembali ke sana. Cepat bertanya kepada mereka. Cepat meminta bimbingan kepada mereka. Jangan mendahului mereka. Dan sebaliknya, jangan terlambat ketika mereka telah berfatwa, kita berlambat-lambat, bersantai-santai. Akhirnya api fitnah pun mengejar kita dan kita terbakar juga. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Prinsip penting dalam prinsip-prinsip salafi, manhajus salaf yang ini juga Allah tekankan di dalam ayatnya yang sering disebutkan di dalam kajian-kajian ahli sunnah dan dituliskan oleh para ulama-ulama sunnah. Adalah qauluhu jalla wa ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumu asy-syaitana illa qalila. Pada ayat ini konteksnya Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang apabila terjadi kasus, terjadi peristiwa, terjadi syubhat, terjadi fitnah, terburu-buru mengambil sikap, menyebarkan, memberitakan, mempublis ke tengah-tengah umat, baik berita tersebut, kasus tersebut yang terkait dengan keamanan atau ketentraman umat Islam, atau berita dan kasus yang materinya berisi ancaman yang menakutkan, mengkhawatirkan umat Islam. Luas makna dua kata ini. Minal amni awil khauf. Adza'u bih. Mereka segera terburu-buru menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dengan bertanya, menyampaikan kasusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, apa jawabannya? Atau kalau memang Rasulullah sudah wafat, tidak ada di tengah-tengah mereka, ulil amri minhum, mau mengembalikannya kepada waliul amr di tengah-tengah mereka. Siapa waliul amr ini? Dua, al-umara wal-ulama. Al-umara yaitu pemerintah, atau yang kedua siapa? Al-ulama. Apa yang akan terjadi kalau umat tidak terburu-buru mengambil sikap menyebarkan berita atau kasus-kasus itu di tengah halayak ramai dan segera bertanya kepada waliul amr, baik bermakna pemerintah, sultan, ataukah berarti al-ulama? Apa yang muncul efeknya? Efek positif, maslahah besar yang akan muncul. Apa? La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pasti orang-orang ahlul istimbat, orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah, terkait kasus yang terjadi akan mampu menentukan kesimpulan-kesimpulan hukum dan jawaban. Ini efek positif yang akan muncul kalau umat segera mengembalikan jawabannya kepada waliul amr, as-sultan atau kal ulama, pemerintah atau para ahlul ilm. Sehingga jangan lupa, prinsip ini penting. Berapa banyak umat termakan fitnah disebabkan munculnya sekelompok orang atau komunitas yang selalu terburu-buru, tidak dengan penuh tawadhu dan rendah hati bertanya kepada ulama. Banyak hal terlepas dari urusan fitnah yang kali ini menimpa salafiyin di banyak negara. Kasus umum saja. Misalkan ada suatu masalah, makanan. Ini makanan halal apa haram ya? Iya, katanya ini ada mengandung lemak babinya. Katanya begini, disebarkan di surat kabar, katanya itu mengandung enzim babi, ini itu. Dia sebarkan. Hati-hati. Ingatkan keluarga. Nah, ini perkara besar terkait halal haram menimpa, menyentuh kepentingan masyarakat luas. Pertanyaannya, kamu ini ulama? Bukan. Kamu ini pakar di bidang permasalahan tersebut yang disebut ada enzim, ada zat ini. Kamu apa sih basicnya? Saya pedagang kasur. Lah kamu apa? Saya pemain sepak bola. Lah kamu? Saya dokter spesialis jantung. Oh, spesialis jantung, bukan farmasi, bukan biokimia, bukan ini, bukan. Berarti bukan bidangnya kan? Walaupun dokter, iya kan? Ada bidangnya. Lah kamu apa? Saya dokter hewan. Oh, dokter. Tapi dokter hewan. Bukan bidangnya, Pak. Allah memerintahkan dalam ayat tadi, kalau seandainya mereka tidak terburu menyiarkan berita tersebut dan segera mengembalikannya kepada ulil amri minhum, tanyakan kepada ulil amr. Ulil amr dengan makna ulama, cari fatwa. Untuk cari fatwa, kumpulkan data yang otentik. Jangan di medsos. Otentik dari ahlinya. Nah, dan atau dikembalikan kepada waliul amr dalam makna pemerintah yang berwenang dalam masalah ini. Demikian seharusnya. Hati-hati dalam banyak kasus. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Antum kira bahwa walaupun itu sikap pribadi, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Akan ditanya. Begitu juga dalam urusan akidah, urusan manhaj. Jangan terburu-buru. Kembalikan kepada alimnya, kepada yang ahli di bidang tersebut. Siapa mereka? Al-udul. Apa tugas al-udul? Tadi sudah disebutkan. Ayo kita lihat. Di zaman kita, siapa yang memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan dalam hadis tadi? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa kriteria orang yang boleh diminta fatwa darinya, kriteria seorang alim yang kepadanya fatwa diminta. Siapa sih? Disebutkan beberapa sifat. Di antara sifat tersebut adalah sikap, sifat adil. Adil itu gak mungkin muncul kalau gak ta'ani. Gak ta'ani itu gak tenang, cenderung terburu-buru. Sulit untuk adil kalau terburu-buru. Kedua, tidak berilmu dia secara lengkap. Ilmu yang memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa beradil kalau dia tidak memiliki ilmu yang cukup? Saya permisalkan dengan permisalan-permisalan urusan dunia. Nabi beberapa kali memberi permisalan dan perumpamaan urusan dunia kepada sahabatnya demi membantu mereka memahami dalil-dalil syar'i. Banyak itu contoh-contoh. Nah, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, misalnya tadi saya permisalkan dokter spesialis anak, berilmu enggak dia? Hah? Ya berilmu lah, wong spesialis. Spesialis. Belajar dia sekolah. Berarti keumumannya kalau dia sudah bisa masuk fakultas kedokteran, waktu sekolah SMA-nya memang dia orang yang rankingnya tinggi. Prestasinya tinggi. Masuk ke fakultas kedokteran. Kedokteran umum. Lanjut ambil spesialis. Berarti memang berilmu dia. Spesialis apa? Anak. Ada pasien umur 47 tahun. Batuk-batuk dan megang dadanya. Kira-kira sakit apa itu? Hah? Kalau enggak baru-baru ya jantung kan gitu. Cari dokter. Tertulis spesialis anak, SPA. Loh Pak, kok kesana? Loh, saya ini mau ke dokter. Loh Pak, bukan alamatnya, keliru. Bapak umur berapa? Kelihatan dong bapak-bapak kok. Iya, ini buat anak-anak. Oh ini dokter. Iya. Tapi dia gak bisa menjawab problemnya bapak. Jangan maksa, mungkin kalau masuk ke dalam bapak akan ditolak. Maaf pak, ini hanya anak-anak umur misalkan 12 tahun ke bawah. Bapak anak-anak umur berapa? 47 tahun. Oh maaf, tempatnya bukan di sini. Sakit apa, Pak? Saya mengeluh di bagian jantung. Oh, ke spesialis jantung, Pak. Enggak bisa sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama pun demikian, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini satu masalah penting. Ilmu yang menjadikan dia seorang spesialis. Dan ini dicontohkan oleh ulama sejak masa muhaddisin dulu. Sejak masa muhaddisin. Diterangkan satu sama lain bagaimana Syu'bah menyikapi At-Tsauri. Bagaimana barakallahu fikum. Naam. Hammad ibn Zaid perbandingannya dengan Hammad ibn Salamah. Dan seterusnya. Dari a'immatul muhaddithin. Nah, al-imam syafi'i. Siapa yang enggak kenal imam syafi'i? Imam, faqih, muhaddith juga. Jangan ditanya tentang keutamaannya, luar biasa. Tapi saat terkait dengan ilmu periwayatan dan rijalul hadis, bertanya kepada Imam Ahmad. Kenapa? Memang lebih spesialis di bidang ini. Demikian selanjutnya. Barakallahu fikum. Syekh Muqbil, muhaddis. Tapi saat ditanya, ya Syekh, bagaimana kami para thalabatul ilm, para pelajar, menyikapi perbedaan pandang antara antum dengan Syekh Al-Albani dalam pensahihan atau pendhaifan sebuah hadis? Maka Syekh menjawab, antum, karena yang tanya adalah thalabatul ilm, bukan ikhwan biasa, para pelajar yang memang belajar kaidah-kaidah hadis. Antum thalabatul ilm, pelajarin hujjah masing-masingnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah antum pelajarin. Tapi kalau antum sulit menentukan, ada kondisi sulit menentukan ini, gimana? Khudh biqauli Asy-Syaikh Al-Albani fa innahu a'lam wa awthaq minni. Ambillah pendapat Asy-Syaikh Al-Albani karena dia lebih berilmu dan lebih kokoh dibandingkan aku. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Memang ada dokter-dokter spesialis. Nah, lah di masa-masa fitan ini sangat penting. Sampai Syekhna Muqbil mengatakan, "Idza qala Rabi' an fulan innahu hizbi fakhudh biqaulih." Kalau Syekh Rabi' sudah menyatakan fulan hizbi, sudah ambil keputusan dia itu. Ada orang mengatakan, kalau gitu taklid. Bukan taklid. Karena Syekh Muqbil, orang yang berilmu di bidang ini, jarah wa ta'dil, bersama itu mengakui keunggulan Al-Allamah Rabi' bin Hadil Madkhali. Sampai mengatakan seperti itu. Sampai-sampai Al-Imamul Albani memberi julukan yang sudah sering disebutkan tentang Doktor Al-Allamah Rabi' bin Hadil Madkhali. Qala huwa hamilu rayatil jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Dialah pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini. Syekh Al-Albani bicara ini bukan basa-basi. Enggak. Setelah meneliti karya-karyanya. Karena kan ada pihak-pihak yang enggak setuju terhadap tulisan-tulisan Syekh Rabi' karena menyentuh tokoh-tokoh yang selama ini mereka puji-puji atau tokoh-tokoh yang buku-buku mereka sering dijadikan literatur dalam disertasi-disertasi dan karya-karyanya. Syekh Rabi' bongkar itu. Ada pihak-pihak yang enggak setuju membuat syubhat. Karya-karya syubhat membantah Syekh Rabi'. Syekh pun tidak berhenti sampai sana. Terus yang membantah ini diajak dialog. Ditulis karya-karya. Syekh Al-Albani meneliti. Karena ada yang mengeluh. Ya Rabi' bin Hadi gini, ya Syekh gini, begini, begini. Dipelajarin. Nah, ana, kata Syekh Al-Albani, sudah mempelajari karya-karya Dr. Rabi' bin Hadi. Dan semua pihak yang membantah dia enggak benar. Al-Haq ma'a Rabi'. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang sangat penting. Sebagian ulama kibar pun ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana pendapat antum tentang Syekh Rabi'? Masyaikh kibar ini menjawab, pertanyaannya salah tempat. Semestinya antum tanya kepada Syekh Rabi' tentang ana. (Tuh) Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, namun tidak sedikit dari thalabatul ilm yang sebenarnya tahu prinsip-prinsip ini, namun pada prakteknya saat fitnah tertentu menyentuh kepentingannya, lupa terhadap kaidah-kaidah ini, lupa terhadap prinsip yang pokok dan mendasar ini. Coba kita lihat beberapa permasalahan yang terjadi. Sebelumnya penting saya tegaskan atau saya terangkan bahwa seorang itu dinyatakan sebagai alim yang spesialis tidak hanya sebatas berdasarkan pujian-pujian dan rekomendasi-rekomendasi ulama. Enggak. Itu akan terbukti dengan praktek. Sekali lagi saya ulang. Bahwa seorang alim dia dinyatakan sebagai spesialis, orang yang berilmu di bidang ini dan itu, tidak hanya sekadar bersandar kepada pujian-pujian dan rekomendasi atau tazkiyah ulama. Ini ya salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Apa yang berikutnya dan tidak kalah pentingnya? Bukti praktek di lapangan. Apakah memang benar dia telah memenuhi sifat dan kriteria yang disebutkan oleh Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu? Apa tugasnya, fungsinya? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan, membersihkan dari ilmu din ini segala noda-noda yang diletakkan oleh para tukang tahrif. Praktik terus terbukti nih. Kasus ini dia menjawab. Syubhat itu dia bongkar. Setelah itu dia menulis karya. Terus dari waktu ke waktu. Gigih. Ilmiah. Adil. Sportif. Beradab. Nah. Saya katakan tadi tidak hanya sebatas tazkiyah. Pujian ulama. Tapi praktek. Kenapa saya tegaskan ini, bahwa tidak hanya berdasarkan pujian-pujian ulama? Karena sekarang atau di hampir setiap fitnah, para pengikut tokoh yang dibela-bela itu akan memunculkan tazkiyah-tazkiyah ulama untuk tokoh yang dia bela mati-matian ini. Contoh, antum masih ingat fitnah Yahya Al-Hajuri? Ketika muncul sejak tahun 2006 ke permukaan, saya katakan ke permukaan karena memang baru diketahui banyak orang pada tahun 2006. Tapi Syekh Rabi sudah mengetahuinya mungkin 3-4 tahun sebelum itu. Proses dilakukan oleh Syekh, surat-menyurat, telepon, kirim utusan, ya, untuk membenahi keadaan. Perhatikan ini baik-baik. Akhlak dari seorang alim kabir. Tidak asal tahu kesalahan orang, langsung main tahzir. Enggak. Selama dia masih mengaku dirinya sebagai ahli sunnah dan sebagai salafi, hidup di tengah-tengah salafiyin, tenang. Jangan terburu-buru. Jangan bikin gaduh. Itu dipraktekkan oleh Syekh Rabi. Mungkin antum setel ulang kaset-kaset atau rekaman-rekaman penjelasan asatidzah tentang fitnah Hajuriyah. Yang asatidzah sudah mulai menjelaskan pada tahun 2008, 2009 dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Al-Hajuriyun? Yang terakhir Syekh Rabi sudah keluar vonisnya setelah melalui proses panjang. Setidaknya 7 tahun sejak munculnya ke permukaan, atau bahkan mungkin 11 tahun sejak Syekh Rabi sudah mengetahui kasus orang ini. Laporan-laporan masuk kepada Syekh. Laporan dengan data, bukan laporan kosong. Makanya Syekh kirim surat. sampai kepada ana berita begini-begini. Barakallahu fiik, wa antum sebenarnya orang baik. Jazakallah khair upaya antum selama ini. Allah ibarik fiik. Cuma tolonglah masalah ini. Tertutup, suratnya tertutup. Tersimpan, kita enggak tahu. Kita kalau batul ilim atau ustaz-ustaz di Indonesia, jangan gitu. Masyaikh yang ada di Madinah dan Mekah pun enggak tahu. Masyaikh yang ada di Yaman pun enggak tahu. Ditutup oleh syekh. Perhatikan nih, kasih sayang seorang ayah kepada putra-putranya. Umur beliau sekarang insya Allah kurang lebih 88 tahun atau 89 tahun. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncul dari Al-Hajuriyin tulisan, artikel-artikel pujian-pujian ulama untuk Syekhuna. An-Nasihul Amin, sang pemberi penasehat yang jujur julukannya. Imam Mustaqolain, imamnya jin dan manusia. Mustaqolain itu jin mana? Ini betul-betul di anu. Nah, Syekhuna, ya. Dalam kedermawanannya mirip dengan Utsman bin Affan. Dalam keberaniannya mirip dengan Umar bin Khattab. Dalam kekuatan hafalannya mirip dengan Imam Bukhari. Kemampuan fikihnya mirip dengan Imam Syafi'i. Wah, syair-syair, tulisan-tulisan ditampilkan artikel demi artikel. Masyaikh kita ulama dengan tenang menyikapi itu. Nih. Kebatilannya. Sampai detik terakhir pada tahun kurang lebih tahun 2013, Syekh Narabi sudah merasa sudah sampai pada puncaknya menasehatin. Sementara efek negatifnya di berbagai negara termasuk di Indonesia, termasuk di tempat antum di Kendari ini, ya, sudah dirasakan efek negatifnya. Maka Syekh Rabi mengeluarkan hukumnya. Yahya al-Hajuri mufsid, mubtadi'. Selesai. Langsung Syekh keluarkan bukunya. Ternyata Syekh dalam sekian waktu sudah menulis. Ya, kesesatan Yahya al-Hajuri itu sudah ditulis dalam beberapa jilid buku. Menulis segini aja butuh waktu setahun mungkin kita. Ya kalau cerpen dan novel, satu minggu selesai. Ini bukan cerpen, ini butuh data, menyikapinya, dalilnya bagaimana, dan seterusnya. Keluar dua jilid besar, membantah Yahya al-Hajuri. Calon doktor mungkin gak mampu menulis seperti itu di universitas-universitas Islam. Perkara yang kita merenung dari awal, nggak tahu kalau ini ternyata syubhat berbahaya. Murid-muridnya membanggakan, Syekh kita punya karya ini, punya karya itu. Dibaca oleh Syekh Rabi. Dibaca. Kesiannya talabatul ilm, para dokter-dokter umum atau mantri-mantri perawat-perawat ini. Maka sang profesor di atasnya spesialis tahu kalau ini bermasalah. Ditulis oleh Syekh. Disimpan dengan harapan Yahya al-Hajuri masih mau menerima nasihat dan ini bisa tersampaikan secara tertutup. Tetapi ternyata dia maksa. Pada awal fitnah, wah luar biasa. Yahya al-Hajuri dan murid-muridnya. Syekhuna Rabi, waliduna, hamilul jarhi wa ta'dil. Hamil liwa al-jarhi wa ta'dil, Rabi bin Hadi. Yang satu menyatakan Syekh Al-Imam Al-Mujahid, Syekh Rabi. Nah, ketika ditanya Yahya Al-Hajuri, kenapa difonis ya, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah sebagai hizbi mubtadi, apa dalilnya? Ya, Syekh kami punya dalil. Nanti akan disampaikan kepada Syekh Rabi. Lah, kalau memang ada dalil dan mau disampaikan ke Syekh Rabi, kenapa sudah keluar tahdir? Iya kan? Nah. Seperti orang sakit jantung tadi, ya. Kamu mah, wah nanti mau ke dokter spesialis. Ya, tapi saya mau ke apotek dulu, mau beli obat ini, beli obat itu. Dan terus dari mana tahu obat-obatnya? Ya nanti saya akan jelaskan ke dokter. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ya apa dalilnya bahwa si fulan dan fulan ini hizbi? Iya, nanti kalian akan tahu. Kalau kalian tahu apa yang kami ketahui, pasti kalian juga akan mengatakan dia adalah hizbi. Nah iya, sekarang kami ingin menghukumnya supaya kami selamat. Apa dalilnya? Nanti, nanti. Sudah berangkat haji, ketemu Syekh Rabi di Mekah. Ditanya oleh Syekh, apa dalilnya antum memvonis beliau-beliau ini sebagai hizbi? Ada dalilnya. Nah ya apa, kata Syekh. Ada Syekh. Nanti, insyaAllah nanti kita akan. Loh, kalau masih nanti-nanti, kenapa sudah ribut dan pecah? Tahzir sudah keluar, salafin pecah. Kenapa? Dan benar sampai akhir pun gak mampu mengeluarkan satu hujah pun. Karena sang imam tadi sudah mengatakan tidak ada hujah. Ini permasalahan-permasalahan pribadi. Sudah dipelajarin. Sama spesialis atau sang profesor ini tadi. Dipelajarin. Tapi terus pujian nih Syekh Mokbil. Merekomendasi mentazkiyah Syekh kami. Nih dikeluarkan lembaran-lembaran. Rekaman-rekaman suara. Ya. Syekh Fulan di Yaman mengatakan tentang Syekh kami adalah begini dan begitu. Dan seterusnya. Ternyata kalau kita mundur ke belakang fitnahnya Faleh Al-Harbi. Al-Haddadi. Mungkin antum sebagian heran siapa lagi nih orang. Kok Ustaz nyebut macam-macam. Nah tadi Hajuri sekarang Faleh Al-Harbi. Fitnah Faleh Al-Harbi terjadi pada kurang lebih tahun 2003-2004 meledaknya itu. Jadi sudah kurang lebih 15 atau 14 tahun yang lalu. Sebagian antum di mana saya enggak tahu waktu itu. Saya kenalkan siapa Faleh Al-Harbi. Saat Syekh Rabi mulai menulis surat-surat nasihat buat bahasanya Syekh Faleh Al-Harbi. Sudah sepuh. Gak tahu sekarang persis umurnya mungkin sekitar 77 atau 80 atau 75. Yang jelas sudah sepuh. Bukan 50-an umurnya. Sudah 70-an ke atas. Syekh Faleh Al-Harbi. Saat Syekh Rabi sudah mulai memberi nasihat-nasihat. Ya. Diketahui oleh pengikut dan muta'assibin Faleh Al-Harbi. Maka buru-buru mereka menampilkan Syekh kami, Syekhun al-Allam al-Faqih Faleh Al-Harbi telah dipuji oleh Syekh Ibn Baz. Nih rekomendasinya suratnya. Telah dipuji oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Dipuji oleh Syekh Rabi. Dipuji oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami. Dipuji, dipuji, dipuji, dipuji. Surat-surat tazkiyah. Kira-kira bermanfaat gak itu untuk menjadikan sebuah batil menjadi hak? Atau memposisikan al-hak, merubah al-hak menjadi batil? Ya gak bisa. Yang batil tetap batil. Yang hak tetap hak. Yang syubhat tetap syubhat. Gak mungkin jadi muhkamah. Yang muhkamah gak mungkin dan tidak boleh jadi syubhat. Tazkiyah-tazkiyah ulama. Berarti kalian. Dulu beberapa thalabatul ilm dan masyayikh yang disilakan masyayikh kecil. Itu dituduh. Ini telah mencela ulama. Luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Barang siapa yang memakannya maka dia akan mati. Maksudnya apa? Yang menghibai ulama. Kan diperumpamakan oleh Allah. Orang yang menghibai saudaranya muslim. Seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Maka ada istilah di kalangan ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu ya, beracun. Maksudnya apa? Dagingnya yang dimakan dengan melalui riba, kalau diteruskan akan mati. Mati akidahnya, mati hancur dan rusak manhajnya. Memang betul ucapan ini, tapi penerapan sekarang. Syekh Faleh adalah, lihat ini, pelajaran-pelajaran yang beliau berikan. Karya-karyanya ini. Bukan itu pembahasannya. Ya sudah, enggak apa-apa. Dia sudah direkomendasi di tazkiyah. Tapi apakah kamu bisa menjamin seorang hamba tetap hatinya itu istiqomah, tidak berbalik? Hah? Enggak ada yang bisa menjamin. Enggak ada. Inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, kata Nabi. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman, Allah tabaraka wa taala. Allah bolak-balikkan hati-hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fid din azzani wa iyyakum, insyaallah kita akan melanjutkan kajian ini pada bagian kedua selepas sholat asar insyaallah ta'ala. Dan selepas sholat duhur atau selepas istirahat nanti, Ustazuna Al-Ustaz Qamar Suaidi Hafizullah akan melanjutkan pembahasan tema penjabaran rukun iman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.